Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Wa ba'du, masyiral ikhwan wal akhwat, al abba wal ummahat, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Berbahagia sekali pada pagi hari ini di markas besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita, memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, bisa kita tunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla kita diberi taufik bisa duduk di majlis pengajian kuliah subuh, yang semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal soleh kita ini menjadi amalan yang berpahala di sisinya subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadi bekal kelak ketika kita kembali ke hadiratnya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah azza wa jalla banyak menyebut tentang kewajiban kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan konsekuensi syahadah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syekhul Islam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi, yang lebih dikenal dengan sebutan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menyebutkan tentang konsekuensi dari persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, ay ta'atu wa ay tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensi dari persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah yang pertama adalah membenarkan apapun yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada satupun khabar yang benar, yang sahih datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang didustakan. Apakah sahihnya ahad, apalagi yang sahihnya mutawatir? Apakah yang sahihnya ahad gharib, apalagi yang ahadnya aziz atau masyhur? Maka seluruhnya wajib dibenarkan, wajib diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ta'atuhu fi ma amar. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa saja yang beliau perintahkan. Yang dimaksudkan mentaati beliau pada apapun yang diperintahkan, karena ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa yang datang dari beliau berupa perintah-perintah wajib hukumnya ditunaikan sebagaimana perintah-perintah yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang ketiga, konsekuensinya adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa saja yang beliau larang dan apa saja yang beliau cela atau apa saja yang beliau caci. Meninggalkan larangan yang dilarang oleh Nabi SAW itu sama halnya dengan wajibnya meninggalkan larangan yang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mentaati beliau harus juga pada dua hal, menunaikan perintah dan juga meninggalkan larangan. Para ulama menyebutkan ketaatan seseorang hanya akan dianggap sebagai ketaatan jika terpenuhkan dua hal ini, menunaikan apa yang diperintahkan sekaligus meninggalkan apa yang dilarang, barulah itu dikatakan ketaatan. Dalam hal ini Islam memberikan kaidah yang disebutkan oleh Allah SWT dan juga disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah bagaimana kita menunaikan apa yang diperintah dan bagaimana kita meninggalkan apa yang dilarang. Di dalam hadis Nabi telah bersabda tentang masalah ini, "Da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Biarlah apapun yang sudah aku tinggalkan bagi kalian, biarlah. Karena sesungguhnya kebinasaan yang menimpa kaum-kaum yang sebelum kalian itu karena mereka banyak menyoal. Mereka banyak menyoal. Perintah-perintah disoal, larangan-larangan disoal, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebabnya karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Nabi memerintahkan untuk demikian, tidak ditunaikan seperti itu, tetapi yang kerjakan yang lain. Nabi melarang demikian, malah ditunaikan apa yang dilarang oleh Nabi. Itu sebab kebinasaan kaum yang sebelumnya. Apa kemudian disabdakan oleh Nabi tentang kaidah menunaikan perintah dan menikah kelarangan? Fa'idha amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastatum. Apabila aku sudah perintahkan kepada kalian sesuatu perintah, maka tunaikan apa yang kalian mampu tunaikan. Tunaikan semampu kalian, kerahkan kemampuan kalian. Dan selagi kalian sudah mengerahkan kemampuan kalian, maka Allah sudah tidak akan membebani kalian melakukan yang lebih dari apa yang kalian mampu melakukannya. Di dalam ayat Allah telah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana kalian bertakwa kepada Allah? Mastata'tum, kerahkan kemampuan. Saya ingin pertegas di dalam bab ini ya. Sebagian saudara kita memahami, tunaikan apa yang Allah perintahkan itu, nah, semampumu. Semampumu ini dipahami bagaimana? Nah, orang apabila merasa mampu tunaikan, apabila dia mengatakan saya tidak mampu, dia tidak tunaikan. Tidak demikian. Jadi maksudkan adalah apa? Tunaikan apa yang Allah perintahkan itu, kerahkan kemampuan. Selagi masih kamu memiliki kemampuan, maka tunaikan perintah Allah SWT berdasarkan kemampuan yang Anda miliki. Dan ketika Anda tidak lagi mampu, maka Allah tidak akan menuntut Anda untuk melakukan apa yang tidak Anda mampu untuk melakukannya. Fattaqullaha mastata'tum. Contoh dari masalah ini, kewajiban berzakat fitrah. Zakatul fitri ada nisab yang ditetapkan, yang lazim di negeri kita ini mengikuti 2,5 kilo, tetapi kemudian di akhir-akhir ini ditetapkan yang paling berhati-hati adalah 3 kilo. Seandainya ditakdirkan seseorang tidak memiliki beras, tidak memiliki bahan makanan kecuali kurang dari nisab, maka itu yang ditunaikan. Dan dia tidak berdosa. Seandainya dia hanya memiliki 1,5 kilo, maka dia tunaikan 1,5 kilo dan sah. Dan berdosa jika dia tidak menunaikan dengan alasan saya hanya memiliki 1,5 kilo. Kemudian dia tidak menunaikan. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan Nabi telah bersabda, "Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan satu kepada kalian, tunaikan sebagaimana yang kalian mampu menunaikan. "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Adapun tentang apa yang aku larang, fajtanibu, maka tinggalkan, jangan pikir panjang. Tinggalkan, jangan pikir panjang. Kemudian konsekuensi yang keempat dari persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah wala yu'badullahu illa bima syara'a. Dan Allah itu tidak diibadahi. Allah Azza wa Jalla tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, inilah bab mutaba'ah. Bahwa siapapun kaum muslimin, siapapun kaum muslimat yang dia ingin beribadah kepada Allah, menunaikan haknya Allah yaitu diibadahi, karena Allah SWT tidak meminta dari makhluk-makhluk yang diciptakan melainkan agar makhluk-makhluk beribadah kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula menciptakan manusia melainkan agar jin dan manusia beribadah kepadaku, kata Allah SWT berfirman. Sehingga semua manusia hanya dibenarkan, hanya dibolehkan beribadah kepada Allah dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang disebut dengan al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mutaba'ah, mengikuti Nabi di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang wajibnya mutaba'ah di dalam beberapa ayat. Di antara apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah apa yang difirmankan olehnya Subhanahu wa Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut dan waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Maksudnya yang menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiranya Allah akan timpakan kepada mereka fitnah, atau Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Diriwayatkan fitnah itu bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kalangan. Fitnah adalah tuduhan tak terbukti. Kenapa kamu murung? Aku difitnah. Nah, aku dibilang ngambil mangganya tetangga, padahal aku enggak. Nah, aku hanya ngambil jeruknya. Sama saja berarti. Enggak manggil, enggak apa? Ngambil mangganya tapi ngambil jeruknya. Katanya difitnah. Aku difitnah ini. Kenapa difitnah? Dibilang aku ngambil jeruk sekerenjang, padahal sekarung. Tuduhan tak terbukti. Itu dikatakan fitnah. Bukan itu fitnah. Fitnah bukan itu yang dimaksudkan. Lebih dahsyat daripada sekedar ini. Imam Malik menyebutkan ketika ada seseorang yang dia ingin berihram tetapi tidak dimulai dari miqat. Wajibnya orang berihram dari miqat. Dan orang ini bilang kepada Imam Malik, "Ya Imam, saya akan berihram dari sini sebelum sampai di miqat." Kata Imam Malik, "Tidak, tidak boleh berihram di situ. Sampai kita itu sampai di miqat baru kita berihram." Apa sih sebenarnya masalahnya? Kan hanya beberapa jarak saja, enggak begitu jauh. Imam Malik berdalil dengan firman Allah tabaraka wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya orang itu takut dan waspada dari menyelisih perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya Allah akan timpakan kepadanya fitnah, atau Allah akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Atadrumal fitnah? Atadrimal fitnah? Apakah kamu tahu apa itu fitnah yang dimaksudkan? Imam Malik mengatakan al-fitnatu asyirku. Fitnah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Dengan sebab seseorang menyelisih perintahnya Rasul, Allah akan timpakan pada hatinya penyimpangan-penyimpangan. Diselimpangkan hatinya orang yang sengaja menyelisih perintahnya Rasul, sehingga akhirnya dia jatuh pada dosa syirik, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah minasyirki wa ahli. Fitnah yang luar biasa. Bagaimana orang menyelisih perintahnya Rasul kemudian dijatuhkan dalam kesyirikan. maka begitu bahaya menyelisih perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini secara jelas menyebutkan bahayanya menyelisih perintah Rasul. Kemudian ayat ini juga memberikan keterangan wajibnya mutaba'atu Rasul. Wajibnya mutaba'atu Rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau berdua, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapapun yang mengada-adakan perkara yang baru pada perkara agama kita ini, yang itu asalnya tidak dari agama kita ini, fawaraddun, maka sungguh apa yang diada-adakan tersebut ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, masih dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis inilah yang disebut oleh para ulama bahwa syarat diterimanya amal harus dipenuhkan dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah mengikuti, yang dimaksudkan adalah mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia melakukan amalan disangkanya dia beribadah kepada Allah tetapi tidak ada perintah dari Rasulullah, maka sungguhnya ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang diamalkan tersebut termasuk hal yang muhdats, hal yang baru yang diada-adakan, sesuai dengan hadisnya Nabi yang pertama, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam perkara agama kini yang tidak ada asalnya dari perkara agama kita ini, fa huwa raddun, maka itu ditolak. Ada dua perkara yang harus perhatikan benar-benar. Yang pertama, yang diada-adakan atau yang mengada-adakan ditolak. Yang mengamalkan perkara yang diada-adakan amalannya ditolak. Karena sebagian kalangan beranggapan yang penting saya punya imam, yang penting saya punya panutan, saya melakukan seperti ini karena ada yang mengajarkan demikian, maka saya mengikuti orang yang mengajarkan demikian. Perlu diketahui, yang mengada-adakan, yang membuat kebid'ahan, yang membuat perkara yang baru ditolak, sementara juga yang mengamalkan ditolak. Hadis ini menunjukkan wajibnya mutaba'. Wajib mengikuti Rasulullah wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan menyebutkan bagaimana kita menyempurnakan mutaba'. Bagaimana kita bisa merealisasikan mutaba'ah? Pada sisi-sisi apa yang kita harus tunaikan sehingga kita benar-benar mutaba'ah? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ibda' fi Kamali Syar'i wa Khatar Al-Ibtida', pada halaman nomor 22 beliau mengatakan, waliya'lam ayyuhal ikhwah, dan hendaknya diketahui wahai saudaraku, annal mutaba'ata la tatahaqqaqu, bahwa mutaba'ah tidak akan bisa terwujud, illa idza kana al-'amalu, kecuali jika amalan yang dilakukan oleh seseorang itu muwafiqan li syari'ati, sesuai dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi umurin sittatin, pada enam perkara. Pada enam perkara, perhatikan enam perkara ini. Wa mutaba'ah tidak akan bisa diwujudkan kecuali jika ketika seseorang mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat, dia penuhkan 6 hal. Al-awwal, dia harus mutabah pada as-sabab. Dia mutabah pada as-sabab. Sabab yaitu maknanya sebab. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sebab peribadahan yang dilakukan bukan sebab yang syar'i. Sebabnya tidak termasuk ditetapkan oleh syariat. Maka amalan ibadah seseorang yang disangkanya dia sedang beribadah kepada Allah ini pun ditolak oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Contohnya, kita ingat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'rajnya Nabi SAW yang merupakan khabar, merupakan kejadian yang membedakan antara orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang bohong atau dusta imannya. Isra dan Mi'raj. Yang menurut penanggalan diperkirakan jatuh pada tanggal berapa? 27 Rajab. Kemudian orang berusaha menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah. Dia banyak melakukan amalan ibadah pada malam 27 Rajab. Dia melakukan amalan ini, dia melakukan amalan itu, dia membaca Al-Quran mungkin begitu, dia menegakkan sholat malam mungkin begitu. Dia hidupkan malam 27 Rajab itu. Disangka malam itu adalah malam yang mulia, yang hendaknya dihidupkan malam-malamnya. Perhatikan, padahal tidak ada dalam syariat yang menyebutkan bahwa sebab ditunaikan ibadah tertentu ini adalah karena kemuliaan malam 27 Rajab. Maka barang siapa yang mengamalkan amalan ibadah yang dia tidak mengamalkan amalan tersebut melainkan dengan keyakinan sebabnya adalah kemuliaan malam 27 Rajab, amalan ibadahnya pun mardudah. Amalan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebab harus ditetapkan oleh syariat. Contoh yang lain dari ibadah yang sebabnya ditunjukkan oleh syariat. Ketika seseorang masuk masjid, maka apa yang disunahkan sesuai syariat? Sholat tahiyat al-masjid. Sholat tahiyat al-masjid. Ini harus dipegang. Sholat tahiyat al-masjid sebabnya adalah apa? Ketika orang masuk masjid. Sesuai dengan sabdanya Nabi SAW yang bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk. Dilarang duduk oleh Nabi SAW itu sehingga dia sholat dua rakaat. Kata para ulama, sholat dua rakaat ini adalah sholat tahiyat al-masjid. Ini adalah sholat yang memiliki sebab. Sholat dua rakaat tahiyat al-masjid tidak ditunaikan kecuali jika datang sebabnya. Ada sebabnya, yaitu masuk masjid. Sehingga jika seseorang datang sholat id ditunaikan di tanah lapang, dia masuk di area sholat id, tidak duduk, kemudian dia sholat dua rakaat. Ketika ditanya, "Bang, kok tadi sholat dua rakaat, sholat apa bang?" "Tahiyat al-masjid." Salat apa? Tahiyat al-masjid. Maka dia telah apa? Menyelisihi sunnah. Karena dia telah menegakkan salat dua rakaat yang sebabnya tidak ditetapkan oleh syariat. Salat tahiyat al-masjid adalah salat yang sebabnya ditetapkan syariat. yaitu ketika Anda masuk masjid. Ketika tidak masuk masjid, maka tidak menegakkan sholat tahiyatul masjid. Masuk rumah, tahiyatul masjid apa tidak? Tidak ada sebabnya. Yang kedua, menyempurnakan mutaba'ah pada al-jinsu, pada jenis. Ibadah yang ditetapkan oleh syariat jenis-jenisnya, maka harus mutaba'ah pula pada jenisnya. Contohnya, tentang kewajiban menunaikan zakat. Tentang kewajiban menunaikan zakat, Nabi SAW mewajibkan dikeluarkan zakat itu dengan jenis-jenisnya. Para sahabat meriwayatkan, faradu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala hurrin wa abdin, ala dhakarin wa untha, ala kabirin wa saghirin, so'an min tamrin au syairin au kumhin au aqitin. Nabi telah memfardukan kepada kita zakat fitri yang diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka maupun yang budak, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Rasulullah menyebutkan jenisnya, perhatikan. Satu sok ukurannya, baik berupa korma, gandum, gandum yang jenis lain syair, atau berupa keju susu kering, atau berupa kismis, zabib, atau berupa au akitin, atau berupa kismis, atau berupa keju. Ini Rasul menyebutkan jenisnya dengan ukuran takaran yang sama, yaitu satu sok. Maka kata para ulama, zakatul fitri adalah ibadah yang ditunaikan dengan jenis yang disebutkan, bukan ditunaikan dengan harga atau nilai dari barang yang disebutkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga tidak sah menunaikan zakat fitri dengan ditunaikan, dibayar dengan uang. Kenapa? Karena menyelisih sunnah. Dia tidak menyempurnakan mutaba'ah. Yang disebutkan oleh Nabi adalah jenis-jenis, sehingga ditunaikan juga dengan jenis-jenisnya. Kenapa tidak benar ditunaikan dengan nilai atau dengan uang? Perhatikan, apakah sama kira-kira kurma satu sok, satu liter, di kita yang ada liter, satu liter, dengan beras satu liter? Apakah sama harga beras satu liter dengan keju satu liter? Apakah sama kira-kira harga dari gandum satu liter dengan kismis satu liter? Tentu berbeda. Seandainya yang dimaksudkan Nabi adalah jenis dan harganya, jika tidak ada jenis maka boleh dengan nilai atau harganya, maka tidak disebutkan sebanyak jenis-jenisnya dengan ukuran yang sama, tetapi disebutkan jenis satu, yang lainnya tidak disebutkan tanpa ada ukuran yang sama. Untuk apa? Dianulikan, untuk dikiaskan supaya nilainya sama. Tetapi Nabi tidak demikian. Nabi menyebutkan jenis-jenis yang berbeda dengan ukuran takaran yang sama, menunjukkan yang dimasukkan adalah dengan jenis, tidak dengan yang lainnya. Kemudian lagi, contoh ibadah yang ditunaikan dengan jenisnya adalah aqiqah. Sunnah yang benar yang dirajihkan oleh para ulama, karena para ulama kita berselisih tentang masalah ini. Para ulama madzhab berselisih tentang masalah ini. Tapi yang dirajihkan bahwa akikah adalah ibadah yang ditunaikan sesuai dengan jenisnya. Rasulullah bersabda tentang masalah akikah, dan beliau juga melakukan atau mengamalkan akikah yang dipotong adalah seekor kambing. Yang dipotong adalah seekor kambing. Padahal di hari itu ada yang lain, ada unta, ada sapi. Tetapi Rasul memotong kambing. Dan beliau juga berkali-kali mengakikah, yaitu cucu-cucu beliau juga memotong kambing. Sehingga ibadah berakikah adalah ibadah yang ditunaikan dengan jenisnya. Maka tidak boleh ditunaikan jenis yang lain. Meskipun sebagian ulama madhab menyebutkan boleh ditunaikan dengan yang lain, boleh ditunaikan dengan unta dan semisalnya, tetapi wallahu alam, yang roji adalah akikah ditunaikan dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, mutabaah disempurnakan dengan menyempurnakan, menyesuaikan pada al-qadar. Al-qadar adalah nilai, kadarnya. Bisa nilai, bisa besarannya, bisa ukurannya, dan semisalnya. Kemudian seandainya syariat menetapkan kadar ibadah tertentu, maka harus disesuaikan agar kita itu tepat mutabaahnya, sesuai dengan kadarnya, jumlahnya, nilainya, besarannya, banyak sedikitnya. Sunnah yang warid, apabila seseorang selesai dari sholat fardu, maka disyariatkan beristighfar. Berapa kali istighfarnya? 3 kali. Ini yang sesuai dengan sunnah. Syariat menyebutkan kadarnya istighfar setelah sholat fardu berapa kali? 3 kali. Maka hendaknya ditunaikan juga sesuai dengan kadarnya. 3 kali saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup. Bagaimana dengan orang beralasan? Ustaz, saya itu wallahi banyak dosa, Ustaz. Dosa saya sangat banyak. Siang saya berdosa, malam saya berdosa. Seandainya setiap selesai hanya 3 kali, enggak cukup Ustaz untuk istighfar saya. Saya akan tambahkan, Ustaz. Saya akan tambahkan. Berapa kali yang kamu inginkan? Nah, 99 kali sholat. Nah, supaya dosa saya diampuni oleh Allah. Maka dia telah menyelisih apa? Kadar. Sehingga amalan dia pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bermaksud baik, merasa dosanya banyak, dia ingin sifatnya juga banyak, tetapi karena menyelisih sunnah, maka ditolak oleh Allah SWT. Karena dia tidak sesuaikan mutabaahnya padahal kadar yang Allah SWT dan Rasulnya telah tetapkan. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Padahal salat subuh itu ditunaikan di saat kita itu sedang seger-segernya badan. Iya apa tidak? Seger-segernya badan. Iya kan? Pagi bangun fresh kita. Pagi bangun dari tidur istirahat sudah selesai semalaman. Nah, seger badan kita. Seandainya kita sulitnya itu 6 rokaat atau 8 rokaat. Nah, kira-kira di pagi-pagi hari seperti ini sehat atau enggak kita? Sehat. Tapi seandainya itu dimaksudkan karena segar badan, karena kuat dan sehatnya badan, orang menunaikan sholat subuh 4 rokaat, melebihi kadar, ditolak apa diterima? Ditolak, kan itu justru masuk pada bid'ah yang diada-adakan, menyelisih sunnah pada apa? Padahal kadar yang ditetapkan oleh syariat. Arabiyah yang keempat, sempurnakan mutabah dengan al-kaifiyah, mengikuti pada syariat dalam hal kaifiyah, tata cara. Tata cara wudu, contohnya, sudah disebutkan dalam syariat. Rasul telah mencontohkan. Allah SWT juga telah menyebutkan dalam Al-Quran. Di dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsaku bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tidak menegakkan sholat, maka berwudulah. Bagaimana tata cara berwudu? Basuhlah wajah yang pertama. Kemudian baru setelah wajah, basuhlah kedua tangan sampai siku. Setelah tangan sampai siku, maka baru usaplah kepala dengan telinga. Setelah itu baru basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Ini urut-urutan kaifiah tata caranya berwudu. Maka barang siapa yang berwudu, kaifiah tata caranya tidak berurutan seperti yang datang, meskipun anggota wudu yang wajib dibasuh dia basuh, yang wajib diusap dia usap, dia tunaikan sunah-sunahnya, digosok, disela-selai dan semisalnya, tetapi tidak berurutan, maka dia telah menyelisih kaifiah. Dia tidak menyempurnakan mutaba'ah. Misalnya orang berwudu, setelah membasuh wajah langsung kaki, setelah kaki langsung mengusap kepala, baru kemudian membasuh kedua tangan. Meskipun semua anggota wudunya akhirnya juga terbasuh, tapi karena dia menyelisih kaifiyah tata cara, maka amalannya pun ditolak. Setelah sholat fardu disyariatkan berzikir. Dan sepanjang apa yang disebutkan oleh para ulama tentang riwayat-riwayat berzikir setelah sholat fardu, Nabi tidak mengajarkan untuk ditunaikan secara bersama-sama dengan komando. Bersama-sama dengan komando. Tapi kemudian ditunaikan bersama-sama dengan komando. Dengan komando. Maka tata caranya menyelisihi sunnah, tidak menyempurnakan mutaba'ah, padahal kaifiyah. Hal kaifiyah ditetapkan syariat, maka tidak boleh disisi kaifiyah tersebut, tata caranya. Contoh yang lain, tawaf mengelilingi Ka'bah, berputarnya itu ke kanan apa ke kiri? Searah jarum jam apa melawan dengan jarum jam putarannya? Searah apa melawan? Berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Seandainya seseorang tawaf sama mengelilingi Ka'bah, tetapi tawafnya itu putarannya searah dengan jarum jam. Nah, ke kanan, tidak ke kiri putarnya. Aku ingin tampil beda lah. Masa orang-orang semuanya ke situ, aku yang ke sini aja lah. Maka apa? Merdudah. Ditolak, tidak dibenarkan. Kenapa? Kan secara kaifiyah tata cara menyelisihi sunnah. Dia tidak menyempurnakan mutaba'ah. Yang kelima, sempurnakan mutaba'ah pada az-zaman, waktu. Apabila syariat menetapkan ibadah tertentu, ditetapkan waktunya, zaman, masanya, maka wajib mutaba'ah mengikuti sesuai dengan syariat, zaman, masanya tersebutlah ditunaikan ibadah ini. Tidak diselisih. Contohnya, menunaikan zakatul fitr, tetapi setelah sholat id, maka tidak diterima sebagai zakatul fitri. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun min shadaqat. Dan barang siapa yang menunaikan zakatul fitri tetapi setelah sholat id, maka dia hanya sekedar dianggap seperti shadaqah biasa. Kenapa itu? karena menyelisih syariat pada masalah zaman, masa atau waktunya. Orang menyembelih binatang udhiyah juga demikian, karena mungkin dia maunya supaya nanti makan pagi sarapannya segera bisa dengan daging. Sebelum sholat id disembelih duluan. Sebelum sholat id sudah disembelih duluan. Maka binatang yang disembelih tadi tidak sah sebagai udhiyah. Kata Rasulullah, yang sudah terlanjur menyembelih, falyu'id makanaha ukhra. Hendaknya dia mengulang. Nah, hendaknya dia mengulang untuk menyembelihnya setelah sholat. Bukan yang sudah tadi disembelih lagi. Mengulangnya bukan ya. Tapi apa? Dia harus cari binatang kambing yang lain untuk dia sembelih setelah sholat. Karena yang disembelih sebelum sholat tidak sah sebagai udhiyah, karena menyelisih syariat pada masalah zaman, masa atau waktunya. Demikian juga orang sholat duhur. Nah, sebelum masuk waktu, mumpung saya jam 10 ini sudah selesai dari ladang, misalnya gitu kan. Nah, daripada nanti malas-malasan ngantuk kan, nah, nunggu siang dikit, sekarang sholat duhur belum masuk waktunya, maka tidak sah, karena menyelisih syariat pada masalah apa? Zaman atau waktunya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, sempurnakan mutaba'ah pada masalah al-makan, tempat. Jika syariat menetapkan amalan ibadah tertentu tidak ditunaikan melainkan di tempat tertentu, maka barang siapa menunaikan ibadah tersebut di tempat yang lain, maka tidak diterima, jatuhnya pada bid'ah yang diada-adakan dan ditolak oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Contohnya ibadah tawaf. Tawaf Allah memerintahkan wal yatawafu bil baitiq, dan hendaknya mereka tawaf di Baitullah, yaitu di Ka'bah. Baitul Al-Atiq yang dimaksudkan adalah Ka'bah Al-Musyarafah. Demikian juga petunjuknya sunnah Nabi tawafnya beliau secara amalan, dan juga para sahabat seluruhnya, adalah mengelilingi Ka'bah. Maka ini berarti tempat yang telah ditetapkan, tidak boleh diselisih. Maka barang siapa yang dia tawaf tetapi tidak di situ, tawafnya di Karbala, menyelisih sunnah, mardudah, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Tawafnya di masjid mana? 7 kali putar. Nah, ada apa bang? Nah, kok putar-putar 7 kali? Nah, tak berhitung, tak hitung tadi itu. Nah, aku ini tawaf. Nah, tawaf kok di sini bang? Nah, ya tawaf kan ibadah. Dimanapun kan, kalau kita lakukan ada pahalanya. Nah, orang beranggapan seperti itu. Tawaf memang ibadah. Dia berpandangan dimanapun dia itu tawaf, maka berpahala. Nah, itu jika diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, jika itu sesuai dengan syariat. Ketika dia tawaf tidak pada tempatnya, sementara tawaf Allah tetapkan tempatnya, maka dia menyelisih sunnah, tidak sempurna mutaba'ah, sehingga amalan dilakukan pun adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga ibadah yang ditetapkan tempatnya adalah i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka istri kalian sedangkan kalian saat itu sedang beriktikaf di masjid-masjid. Menunjukkan bahwa iktikaf adalah ibadah yang tempatnya ditetapkan oleh syariat, yaitu di mana? Di masjid. Maka tidak sah iktikaf yang ditunaikan di rumah. Tidak sah pula itikaf yang ditunaikan di pos-pos kambling. Bang, kok malam-malam semalam sampai pagi di pos kambling? Itikaf tadi. Itikaf saya tadi. Kok di pos kambling? Di masjid penuh orang. Dini saja saya longgar. Tidak sah. Kenapa? Menyelisih syariat dalam hal tempat. Demikian juga, itikaf tapi di rumah. Itikaf tapi di rumah. Kok enggak pernah kelihatan ke masjid? 10 hari terakhir kemarin Ramadan, itikaf saya. Di mana itikaf? Di rumah. Enaknya itikaf di rumah. Ditemani istri, ditemani anak. Tidak sah ibadah itikafnya, karena itikaf adalah ibadah yang tempatnya ditetapkan oleh syariat, yaitu di masjid. 6 perkara ini harus diikuti dan tidak boleh diselisihi agar kita bisa mewujudkan mutaba'ah kepada sunnah, mutaba'ah kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu yang diperintahkan agar kita beribadah kepada Allah semata-mata dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bisa sampaikan pada kuliah subuh kita di pagi hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menambah tebalnya iman, menguatkan takwa, dan membuahkan amal-amal soleh buat kita semuanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.